Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Al-Ihsan, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian duha kita di pekan yang keempat ini, seri hadis Al-Arba'in dengan topik anatomi kebaikan bagian ketiga. Bagian pertama kita bahas 2 bulan yang lalu. Yang lalu telah kita uraikan bagian kedua. Kali ini kita akan sempurnakan pada bagian ketiga. Dan inilah penutup kajian hadis Al-Arba'in kita. Selama ini kita kaji. Jadi tahun ini saya akan selesai menyampaikan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini tahun terakhir saya, hari terakhir saya menyampaikan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tahun depan saya tidak akan mengisi lagi Al-Arba'in An-Nawawiyah, karena sudah selesai. Tahun depan kita akan mulai dengan kajian As-Sunnah An-Nabawiyah. Okay? Jadi belum pernah atau jarang diadakan kajian. Kita merasa bahwa kita ingin selalu sesuai dengan sunnah Nabi. Makan sesuai sunnah, minum sesuai sunnah, sholat sesuai sunnah. Tapi jarang sekali ada kajian bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi dalam 24 jam. InsyaAllah mulai tahun depan kita akan mulai kajian 24 jam bersama sunnah Rasulullah. Saat beliau bangun apa yang dilakukan? Bagaimana beliau berwudu? Bagaimana beliau pergi ke kamar mandi? Bagaimana beliau makan? Bagaimana beliau bergaul dengan suami, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya? Bagaimana beliau sholat sampai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi? Okay. InsyaAllah kita akan mulai di tahun depan. Jadi ini bagian yang terakhir sebagai bekalnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai melengkapi, saya ingin menyampaikan dua hal dulu. Yang pertama, saya memohon maaf kita mungkin agak terlambat 15 menit atau sekitar 13 menit memulai kajian. Kita tahu hari ini hujan, tapi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan di pagi ini. Saya menunggu tadi di rumah, saya kira hujan akan agak berhenti reda, ternyata makin deras. Jadi saya putuskan tadi naik motor ya di jalan. Tapi yang menarik begini, saat di perjalanan tadi, maaf Ibu ya, maaf Bapak sekalian. Saya yang di motor, ini sedihnya ada sedihnya gitu. Alhamdulillah ya Allah saya dikasih motor. Tapi Masya Allah itu ada orang-orang yang ingin merayakan hari ibu, perempuan-perempuan itu berjalan Pak, basah-basahan di luar itu, jalan basah-basahan. Barusan saya lihat, lalu saya berpikir kalau orang saja untuk merayakan yang tidak ada ketentuannya dalam Islam, hanya sekedar urusan dunia, mau basah-basahan, masa orang mau ta'lim, mau mendekat kepada Allah ya, hanya diberi hujan saja sudah kalah ya. Ini orang urusan dunia, mau basah-basahan, bahkan senang sambil nyanyi-nyanyi lagi tadi. Sambil nyanyi gitu. Kadang-kadang kita mau ta'lim, hujan saja menggerutu gitu. Padahal mau mendekat kepada Allah. Yang kedua kadang, uniknya lagi, dan ini kita harus bersedih. Maaf Bu ya. Ini kita harus bersedih di sini. Kita mau ta'lim kadang-kadang menggerutu, kalah oleh hujan. Ini urusan dunia sambil nyanyi, bahkan ada orang yang mau musyrik sudah siap-siap dari rumahnya. Saat yang bersamaan, orang musyrik saja bawa pakaian bagus, siap-siap bekal yang bagus, dari rumahnya keadaannya seperti seorang orang yang gembira gitu kan. Orang bawa musyrik sudah bahagia, dari rumahnya padat dengan teman-temannya, beranjak bersama-sama, kadang-kadang berjalan beriringan. Kita yang sudah diberikan hidayah dekat dengan Allah, mau mendekat saja kadang-kadang sulit. Disinilah ujian kita yang sesungguhnya. Baik ya. Jadi saya bersyukur diturunkan hujan hari ini supaya Allah itu menguji kualitas keistiqomahan kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi janganlah kita membayangkan sahabat dulu. Surat Abasa itu diturunkan pada siapa? Surat Abasa. Abdullah bin Abi Umi Maktum. Rumahnya itu jauhnya kurang lebih 1 kilo dari masjid. Pak, beliau dikaruniai oleh Allah fisik yang, mohon maaf, orang memandangnya sebagai yang cacat, tidak bisa melihat. Jauh dari masjid, maaf, matanya tidak bisa melihat, tidak punya penuntun, masih konsisten menunaikan sholat wajibnya di masjid. Satu kali datang kepada Rasulullah, kemudian beliau menanyakan, "Ya Rasulullah, aliyya rukhsatun?" "Ya Rasulullah, apakah saya boleh diberi keringanan salat subuh khusus di rumah?" Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh, tidak punya penonton. Antara Isya ke subuh itu kan terlalu jauh, Pak. Kalau maghrib ke Isya misalnya 3. Ini subuh terlalu jauh, beliau minta keringanan. Apa jawab Rasulullah? Lihat. Nabi hanya bertanya, "Atasma'ul adzan?" Kamu dengar azan tidak? "Bala," kata, "ya, saya dengar." "Madumta tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid." Selama masih kamu dengar azan, coba tunaikan di masjid. Saya tanya pada bapak saja. Kalau bapak jadi Abdullah bin Abi Umi Maktum saat itu, sudah tidak punya penuntun, matanya tak bisa lihat, subuhnya masih gelap, masih disuruh ke masjid. Kira-kira perasaannya bagaimana? Minimal menggerutu. Tapi sosok Abdullah bin Abi Umi Maktum ini, sering saya sampaikan, tidak menggerutu, tapi semakin senang. Semakin gembira. Uniknya kalau sekarang subuh jam 4 lewat 1/4, saya ilustrasikan jam 3 itu dari rumah sudah berangkat sendirian, Pak. Yang azan di masa Nabi siapa? Bilal bin Rabah. Tidak banyak orang tahu, subuh itu spesialisasi azannya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Berangkat dari rumah tanpa penonton, dalam keadaan tak bisa melihat, dalam keadaan gelap. Sampai ke masjid masih bisa azan. Jarak rumah 1 kilo ke masjid. Kita yang masjidnya kadang-kadang di samping rumah, yang fasilitasnya bagus, yang ada AC-nya, yang ada penghangatnya, yang karpetnya sangat hangat kalau diduduki, yang mikrofonnya sedemikian terang dan jelas, yang ustadznya kalau ta'lim datang sendiri, yang imamnya bagus dalam sholatnya, belum mampu juga tersentuh untuk sekedar datang ke masjid mendekat kepada Allah, dengan cara apa lagi Allah harus memfasilitasi? Kalau dengan hujan saja sudah demikian kalah, maka layakkah kita mendambakan surga yang penuh dengan kenikmatan itu? Orang dulu menghadapi surga itu, maaf, mendambakan surga itu jelas perjuangannya. Ada yang disiksa di padang pasir ditimpa oleh batu. Ada yang disiksa dengan pedang. Ada yang ditombak oleh tombak. Sekarang oleh hujan pun kadang-kadang kita menggerutu. Maka layakkah kita masih berharap untuk masuk surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bukan karena rahmat Allah, kata Rasulullah SAW, maka sulit sekali kita akan memasuki surganya. Mari kita buka pendahuluan kita. Kita akan kaitkan dengan hadis yang akan kita bahas sekarang. Silakan dibuka mushafnya, surah Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 281. Al-Quran, surat 2, Al-Baqarah, ayat 281. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ada ayatnya. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ada ayatnya. Baik. Tolong perhatikan betul. Siapapun yang paham dengan ayat ini, itu setiap bangun dari tidur pasti akan waspada dalam aktivitasnya. Mari kita terjemahkan. Wattaqu yawman, hendaklah setiap kita merasa khawatir bila tiba di satu hari turja'una fihi ilallah, ternyata di hari itu kita harus pulang kepada Allah. Hendaklah setiap orang yang bangun dari tidurnya, yang akan menjalani aktivitas, merasa khawatir. Yauman, akan tiba satu hari, turja'una fihi inallah, ternyata di hari itu kita pulang kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara pulangnya? Thumma tuwaffa kullu nafsin, jiwanya dicabut. Saya akan berhenti dulu sampai di situ. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa dalam setiap perjalanan waktu itu, setiap hari, sebetulnya usia kita bukan bertambah. Usia kita berkurang. Dan kita sadar dengan itu. Yang kedua, kita sesungguhnya seluruhnya tidak ada yang ragu. Semuanya yakin bahwa kita akan meninggal. Tidak ada yang ragu. Semua yang ada di sini pasti punya keyakinan bahwa suatu kali saya akan meninggal. Lihat ayatnya. Wattaqu yawman. Boleh jadi hari yang sedang kita dapati itu, disitulah sebetulnya mungkin kita akan pulang. Jadi saat kita dibangunkan dari tidur itu, kemudian kita mulai menata, Tidak ada di antara kita yang akan tahu kapan kita akan meninggal. Nah, boleh jadi hari ini itu kita akan meninggal. Dan tidak ada di antara kita yang tahu bahwa boleh jadi, maaf ini, boleh jadi, maaf, satu di antara kita saat ini tiba waktunya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa kita akan meninggal. Sebagian sahabat menyampaikan bahwa manusia itu aneh. Dia yakin dia akan meninggal, tapi tidak pernah serius mempersiapkan bekal untuk meninggalnya itu. Sekiranya Bapak Ibu diwafatkan hari ini, dan kita yakin kita akan meninggal, sekali lagi, sekiranya diwafatkan hari ini, bekal apa yang sudah disiapkan untuk dibawa pulang? Baik. Nah, Quran memberikan pesan dua hal ya, dan Rasulullah menangis di sini. Satu, ini rumus pertamanya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah merasa khawatir, takut tidak. Kalau hari ini sekiranya kita akan meninggal. Bagaimana cara mewafatkannya? Diambil jiwanya. Jiwa kita diambil, jadi bukan rohnya lagi. Saat kita hidup, ditanamkan oleh Allah ke dalam kehidupan, itu roh yang masuk. Dengan roh itu masuk ke dalam diri kita, bisa hidup kita. Nah, kalau roh sudah masuk ke dalam jasad kita, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Ya, sudah bukan roh lagi, tapi nafas. Kenapa? Karena jenis dan kualitasnya sudah bercampur. Roh itu jenisnya suci, murni, kemudian kualitasnya bersih. Ketika bersatu dengan jasad, yang kemungkinan kotor. Ketika bersatu, kemudian berubah kualitasnya. Air putih itu bening tidak? Bening, air jam-jam ini. Kalau dicampur dengan kopi, berubah tidak warnanya? Berubah. Dicampur dengan susu, berubah tidak warnanya? Kadang-kadang fisik kita itu ada yang berbentuk seperti susu, ada yang berbentuk seperti kopi, ada yang berbentuk seperti yang lainnya kopi susu. Jadi buat kena dia, nah, kualitas jasad yang berbeda ini, ketika bersatu dengan roh, menjadikan kualitas roh itu menjadi berubah. Berubah namanya menjadi nafas, karena bercampur itu. Nafas inilah yang memiliki kehidupan kita, membawa amal, berbekal, sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat meninggal kita yang dicabut, yang kembali itu bukan rohnya, tapi nafasnya. Karena itulah ayatnya berbunyi, kullu nafsin dzaiqatul maut. Bukan kullu roh, tapi kullu nafsin. Karena itulah yang dipanggil nafasnya. Ya ayyuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Bukan rohnya lagi. Kenapa? Karena saat roh datang tidak membawa amal, saat pulang kita membawa amal. Nah, Quran di sini memberikan pesan. Wattaqu yawman, saat kita bangun, saat kita bangun dari tidur itu, rasakan mungkin, bayangkan mungkin, saat ini waktunya tiba kita untuk meninggal, boleh jadi di hari ini kita pulang. Dipesankan oleh Quran, jangan sampai saat pulang, nafas kita ini tidak membawa bekal. Hati-hati. Awas, 24 jam sudah ada kesempatan. Tadi yang baru sekarang 4, sekarang sekarang 9. Sudah berapa jam? Sudah 5 jam, hampir 5 jam sekarang. Sekarang mana dalam 5 jam itu sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan menjadi ibadah? Dari bangun tadi sudah jadi banyak. Nah, cuma lihat sekarang. Saat pulang itu, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ini yang akan kita bawa pulang. Ma kasabat. Sekarang buka surat Al-Baqarah dulu ayat 286 ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa ma kasabat ma kasabat wa 'alayha. Jadi ada ma kasabat, ada maktasabat, itu lain. Dan maktasabat. Ada ma'kasabat, ada ma'kasabat. Kalau di dalam Quran kita temukan kalimat kasabat, itu berarti usaha yang baik, amal soleh, ibadah. Tumaturat fakulunaksin ma'kasabat, lihat terjemah ayat yang betul, yang bagus itu. Kemudian diwafatkan kita itu, dicabut jiwanya. Jangan sampai jiwa itu pulang kecuali membawa bekal yang baik-baik, maka sadar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada seorang manusia kecuali sesuai dengan kadar ketanggungannya. Lahama katakan, dalam kata-kata rupanya itu dia mesti berusaha, diberi pilihan, bisa melakukan perbuatan baik, dia diberi pahala. Wa'atai bihar maksud sahabat, kalau dia ingin melakukan yang buruk pun silakan, tapi dia dapat dosa. Jadi saat kita bangun dari tidur itu, kita diberi pilihan. Mau sholat subuh, silakan. Mau nonton bola, silakan. Mau tidur, silakan. Hari ini ada yang ingin tarik, silakan. Maksud sahabat, ingin gosip, silakan. Maksud sahabat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan maka tetap, kalau ingin melakukan keburukan maka tetap. Masing-masing punya konsekuensinya. Nah, Allah sudah pesan dari setiap awal. Saat bangun dari tidur itu, bayangkan mungkin di hari ini kita meninggal, banyak bekal maka tetap bukan maka tetap. Jelas ya? Sekarang lihat bagaimana cara mewujudkannya. Kita pindah ke alih yang lain. Yang ayatnya kita apa? Saya tidak usah sebutkan nomornya, cari saja ujungnya ayatnya. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Teruskan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman berdiri. Wa qu'udan duduk. Satu lagi berbaring. Wa 'ala junubihim berbaring. Dia sedang Rasulullah satu kali sedang beristirahat di tepi sebuah pohon. Ada sahabat berkeliling, dia sebuah penduduk. Tiba-tiba turun ayatnya. Setelah dibaca oleh beliau, beliau menangis pas itu. Beliau menangis. Jadi ya, coba perhatikan kenapa beliau menangis. Saya ingin tanya dulu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu ma'asum tidak? Ma'asum. Terbebas dari kesalahan. Beliau dijamin masuk surga ya? Dijamin. Dan seorang rasul, seorang rasul yang disayang oleh Allah, dijamin masuk surga. Ternyata dari kesalahan-kesalahan masih menangis ketika membaca ayat ini. Kenapa? Ya. Allah ingin memberikan pesan di sini. Tadi kan kita hidup itu disuruh berbekal untuk berbuat baik ya? Dan mungkin kita akan melakukan. Bagaimana cara berbekal dengan ini? Ini rinciannya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Setiap dia berdiri dia ingat Allah. Duduk dia ingat Allah, berbaring dia ingat Allah. Jadi intinya, aktivitas apapun yang kita lakukan itu harus selalu dilakukan karena Allah. Sekarang saya tanya, kondisi manusia ada tidak di luar yang tiga ini? Tidak ada. Kalau tidak berdiri, dia duduk. Kalau tidak duduk, dia berbaring. Berjalan juga kan sambil berdiri kan? Tidak ada yang jalan sambil duduk. Jadi kalau tidak berdiri, aktivitas dilakukan sambil berdiri. Duduk atau dia berbaring. Singkatnya, ayat ini ingin mengatakan dalam pekerjaan dan kondisi apapun, cobalah selalu berusaha untuk menjadikan yang ingat karena Allah Subhanahu wa taala berkesan. Nabi itu menangis karena khawatir dalam 24 jam yang diberikan itu ada satu detik berlalu tidak dijadikan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang Muhammad yang sudah masuk, seorang yang sudah tidak dimasuk surga, masih menangis khawatir ada satu detik berlalu tidak bisa ibadah karena Allah. Dia turun laporan kita yang tidak masuk, yang tidak dijamin masuk surga. Kadang-kadang jangankan satu detik, dalam sehari 8 jam kita pakai tidur. Apa hubungannya dengan hadis yang akan kita bahas? Nah, hadis ini yang akan kita bahas memberikan rincian kepada kita. Jadi tadi disebutkan urutan-urutannya. Satu, dalam bangun itu kita harus mulai ingat bahwa kita mungkin akan meninggal. Lalu siapkan bekal yang baik. Coba lihat ya, kenapa dalam sholat itu setelah sholat astagfirullah, tapi setelah tidur alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana. Kenapa menggunakan alhamdulillah? Karena sebelum tidur sunnah Nabi mengajarkan kita banyak bermuhasabah, mengoreksi diri. Boleh jadi ada orang yang ketika bermuhasabah dia menemukan kesalahan-kesalahan dirinya belum bisa diselesaikan di malam itu. Ada orang yang tidur masih membawa hutang. Ada orang yang tidur masih membawa masalah dengan tetangganya. Ada orang yang masih tidur masih punya perselisihan dengan teman-temannya. Tidur. Dan saat tidurnya besoknya belum tentu bangun. Oke? Saat bangun itulah sebetulnya ketika dia bermuhasabah bertekad kepada Allah. Kalau salah mohon dimaafkan, kalau diberi kesempatan besok diperbaiki. Saat bangun itulah sebetulnya diberi kesempatan kedua oleh Allah atau kesempatan selanjutnya untuk mengumpulkan bekal-bekal kebaikan dan mengoreksi kesalahan yang pernah diperbuat. Itulah sebabnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah, saya diberi kesempatan untuk hidup lagi setelah engkau wafatkan. Nah, saat bangun itu mulai kumpulkan kebaikan, lalu rasakan kalau mungkin kita meninggal di hari itu seperti apa. Nah, bagaimana caranya? Buat rencana. Hari ini apa yang akan dilakukan? Rencana itu apa jenisnya? Kata Al-Quran, lakukan semuanya karena Allah. Saat berdiri karena Allah, saat duduk karena Allah, saat berbaring karena Allah. Nah, bagaimana rincian rencana itu? Hadis yang kita bahas di hari ini, kelengkapan dari hadis yang lalu, inilah diantara rencana-rencana yang dititipkan oleh Nabi, diantara yang mungkin bisa kita lakukan. Kita akan baca ulang, dan ini sesi yang ketiga. An Abi Malik Al-Harithi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Malik Al-Harithi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baik. Semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu atau menyadarkan atau menjadikan diri kita untuk selalu suci dalam keseharian itu, syatrul iman. Itu diantara tanda-tanda keimanan kita. Bagian dari iman kita. Jadi ciri orang yang beriman itu selalu menjaga kesucian dirinya setiap hari. Jadi mulai saat bapak ibu bangun itu, jaga kesucian kita. Selalu dalam keadaan berwudu. Wudu itu artinya bukan hanya air saja yang dibasuh, bukan. Saya sudah terangkan. Inti dari wudu itu menjadikan jiwa dan raga kita bersih dan suci. Jadi orang wudu itu lisannya tidak boleh berkata yang kotor lagi. Wajahnya selalu menatap kepada yang baik-baik. Telinganya selalu mendengar yang baik. Kakinya tidak dilangkahkan kepada yang buruk. Itu inti dari wudu. Karena itulah lahir cahaya aura kebaikan dalam dirinya. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, umatku akan dipanggil di akhirat nanti dalam keadaan yang penuh dengan cahaya. Min asaril wudu. Dari bekas wudunya. Jadi mulai saat bangun, kita sudah buat rencana aktivitas pekerjaan kita. Yang saat itu kita rencanakan dilakukan dengan suci. Lisan tidak boleh mulai hari ini. Dalam 24 jam tidak boleh lisan berkata gosip, menggibahkan orang lain, berbohong. Mulai hari ini kaki tidak boleh melangkah kepada yang buruk, harus yang baik-baik, konsisten kita. Kalau bisa sehari itu punya catatan, Pak Bu ya. Ada ulama dulu, ulama soleh itu, Masya Allah luar biasa. Itu punya kitab khusus, Pak Bu. Jadi sehari itu dicatat, kalau saya berbuat salah dicatat. Nanti malam-malamnya dilihat kira-kira saya salah apa hari ini. Misal, sehari tak sengaja membicarakan orang lain, tulis. Malam-malam sebelum tidur dilihat, itu kalau ada satu kesalahan saja, dia tidak tidur sampai subuh. Menangis pada Allah. Takut tak terampuni dosanya. Itu baru gak sengaja bicara. Kita kebanyakan sengajanya itu. Saya enggak pak, oh, alhamdulillah ibu baik. Gak seperti ibu itu tuh. Nah, yang mulai itu. At-tuhur syatrul iman. Jadi at-tuhur, bukan at-tuhur ya. Kalau at-tuhur itu airnya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Yang kedua, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Jadi nikmati kehidupan kita dengan bersyukur. Jangan selalu lihat ke atas. Mulai beraktivitas, rencanakan dengan baik. Kemudian syukuri apa yang ada. Berangkat kita menggunakan motor, alhamdulillah yang lain masih punya sepeda. Berangkat dengan sepeda, alhamdulillah yang lain belum punya sepeda. Jadi jangan lihat ke atas, lihat selalu ke bawah. Teruskan dulu, ini kemarin sudah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Sedangkan yang ketiga adalah, tadi banyak bersyukur, yang ketiga saat mulai melakukan aktivitas, lakukan semuanya karena Allah. Subhanallah, hilangkan karena urusan-urusan dunia. Ingin ta'lim jangan karena ustaz. Ingin berangkat jangan karena ingin mengejar dunia saja. Ibu itu mendidik anak itu jangan sekedar karena tanggung jawab seorang ibu. Jangan, nanti kecewa itu. Lakukan karena Allah. Dididik dari kecil setelah dewasa ternyata maaf misalnya tidak berbakti. Kadang-kadang berkata kasar kemudian kecewa. Kalau dilakukan karena Allah ada nilai-nilai ketenangan dalam diri kita. Di antaranya. Baik. Wassalatu nurun. Dan mulai konsisten dengan menjaga sholat. Ingat, jangan cuma dunia saja. 1-3 itu kepentingan dunia. Jadi ada orang yang aktivitasnya keseharian, maaf, cuma kerja saja. Sibuk di kantor. Aktivitas pekerjaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada anak-anak yang belajar saja. Ada yang beraktivitas main saja. Jangan cuma dunia yang dikejar. Arisan saja, gitu kan? Nah, tapi seimbangkan juga. Yang terbaik dilakukan seorang muslim itu, pekerjaan jalan, akhirat juga dia titik. Okay. Bekerja boleh, Bapak silakan bekerja. Seimbangkan, as-salatu nurun, seimbangkan dengan ibadah kita pada Allah. Jaga salatnya. Was-shadaqatu burhanun. Kalau salat sudah dilakukan, salat itu ibadah apa? Ibadah individual. Hubungan antara kita dengan Allah. Baik. Ini rumusnya, ini hadis ini indah. Saat mulai beraktivitas, ada kebutuhan hidup dunia. Oke? Lakukan dengan cara yang suci. Mulai dilakukan dengan bersyukur kepada Allah. Mau berangkat misalnya macet, alhamdulillah. Ya, kita ramai menurutku, kita alhamdulillah saja. Di semua itu tatap dengan hati. Alhamdulillah ya Allah macet, ada kesempatan mendengarkan sama Al-Quran. Ada kesempatan mendengarkan ceramah. Kalau tidak dikasih macet, cepat sampai mungkin enggak. Enggak bisa mengulang. Ini baik-baiknya aja. Dibandingkan kita memaki-maki lampu merah, enggak akan berubah. Lampu merahnya lama, hidungnya cepat, tetap akan seperti itu. Hilang waktu kita hanya sekedar meluapkan kekesalan. Yang ketiga, subhanallah, saat bekerja lakukan karena Allah. Orang yang subhanallah itu tidak mungkin dia korupsi. Tidak mungkin dia menyogok. Tidak mungkin dia bohong. Karena subhanallah, ada sesuatu yang mengamatinya. Ada sesuatu yang mengontrolnya. Dia pasti. Kemudian setelah itu, selesai di diri. Jadi berangkat bekerja itu, atau aktivitas itu, ada kebutuhan dunia, bersihkan dunia kita, syukuri apa yang ada, lakukan karena Allah. Kemudian kalau ini sudah ada, jangan cuma kejar dunia, seimbangkan dengan ibadah, sholat. As-salatu nur, sholat akan menjadi cahaya. Kenapa ini menggunakan nur, bukan dia, bukan dhaw. Atau dhaw pun, ada nur. Bukan surat 10. Surat apa 10? Yunus ayat 5. Maaf saya agak cepatnya karena ini masih kemarin sedikit pemikiran kan. Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diyan wal qamara nuran. Dia lah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Langsung sinarnya deh. Tubawun ja'alna dia. Dan rembulan memantulkan cahaya. Bahannya cahaya. Matahari bersinar, rembulan memantulkan cahaya karena bulan tidak punya sinar. Bulan tak punya cahaya. Dia hanya memantulkan cahaya. Karena lihat, ini bahasa metafor dalam hadis. Kenapa di sini salat disebut dengan nur? Was-salatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Saya gambarkan ini matahari. Ini bumi, ini rembulan. Ketika matahari bersinar, dipantulkan cahaya di sini. Dia kemudian ada pantulan cahaya. Terlihat indah rembulan itu dengan pantulan cahaya. Salat itu diibaratkan dengan pantulan cahaya seperti rembulan memantulkannya. Lihat bayangnya. Di panjang salat itu, ketika dia salat, dia hadapkan dirinya kepada Allah. Apa artinya salat? Kita sudah balik lagi. Kalau doa itu pengertian fikih. As-salatu hiyad doa. Salat itu adalah doa. Fikihnya as-salatu lughatan ad-du'a wa as-sinahan kan ibadatun muhtamamatun bi tabdili wa muhtamamatun bi taslimi itu fikih namanya secara bahasa salat itu hanya bukan doa salat itu kata sambungan yang tak sambung kita dengan Allah dari kata sudah yang tak sambungkan. Kenapa diartikan dengan doa? Karena orang yang berdoa biasanya lebih tersambung dengan Allah dibandingkan dengan yang tak berdoa. Yuk kita lihat kan. Kenapa salat disebutkan dengan nur? Was-salatu nurun yang di sini. Pertama, karena saat kita ingin tersambung itu menunaikan ibadah salat, ternyata kita dihadapkan pada satu zat pencipta yang dirinya sendiri menyebut sebagai nur. Surat 24 apa? Allahu nurun samawati wa Allah menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurun samawati wa ya, tanah sampai papan ini. Orang yang sholat itu seolah-olah menyambungkan diri kepada Allah. Ketika dia sambungkan ini, muncul pantulan dari atas memberikan cahaya. Matahari yang memberikan cahaya ini, Kemudian dia menyinari kepada bumi, memantulkan kebulan, dan ini ada pelakunan. Orang yang sholat itu menyambungkan dirinya kepada Allah, mengantarkan doa-doanya kepada Allah. Dan di sini doa-doa itu seperti cahaya yang disampaikan kepada Allah. Dan di sini dipantulkan oleh Allah berubah bentuknya menjadi rahmat dan anugerah. Belum seperti ini? Jadi orang-orang yang hanya bekerja saja, tidak tersambung dengan Allah, mungkin dia mendapatkan materi, tapi tidak mendapatkan keberkahan dan rahmat dalam materi ini. Orang-orang yang bekerja kemudian menyeimbangkan pekerjaannya dengan mendekat kepada Allah, di samping dia bekerja mendapatkan dunia, turunlah rahmat Allah menjadikan yang didapatnya jadi berkah. Bentuknya apa? Bisa kemudahan dalam aktivitasnya, sulit dijadikan mudah, diganggu kemudian dibantu, dapat hartanya dijadikan bermanfaat. Ada kan orang ini penghasilannya cuma 1,000 tapi nggak pernah habis, ada. Tapi ada orang yang punya 1 juta itu semalam tidak habis. Saya punya teman masyarakat itu dulu berangkat sama-sama ke Timor Ibu Pak Kelirian bawa 50 dolar gak punya apa-apa lagi sampai pulangnya selama 5 tahun di Libya itu gak pernah habis ada sih 50 dolar sampai balik lagi padahal waktu berangkat itu bingung gimana sepatunya gimana di sananya pulang itu gak pernah habis pernah sekali hilang dari beliau itu dipinjam temannya 50 dolar sampai ada lagi. Karena terjadi sama satu orang terbesar di Indonesia. Itu luar biasa. Jelas ya? Wassalatu mu'ala. Ini ibadah baru ibadah yang individual. Yang ketiga, wassalatu mu'ala. Disebutkan salat mu'ala. Saya urutkan ringkasnya saja. Berangkat pekerja, kita urusi dunia, lakukan dengan suci. Yang kedua, nikmati syukuri persiapan dan kepemilikan bekal yang ada. Lakukan karena Allah, kemudian seimbangkan dengan salat. Kalau ini sudah dilakukan, berhasil ibadahnya, sudah berhasil pekerjaan kita, maka mulailah kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Absolutely. Jadi kalau mendapatkan kebaikan, jangan dipakai sendiri, yang lain diperhatikan. Mulai lihat zakatnya, bapak bekerja jangan lupa dalam sebulan mendapatkan gaji, itu ada kewajiban zakatnya. Awas hati-hati, ibu juga fungsinya mengingatkan kok, awas tuh. Jangan suami di Madinah nanti-nantinya, Pak, sudah awal bulan nih, dikatakan. Tadi ini rencananya ke Grand Mall, besok ke MKM, besoknya lagi ke mana. Awas, ibu kadang-kadang itu kuncinya ada di ibu juga. Zakat mall dilupakan, zakat mall dilupakan. Itu kan rumus yang mulai dari sana. Ingat, solehnya suami itu bergantung pada istri. Dan solehnya istri bergantung pada suami. Kita ingat apa ini? Boleh ya? Ini materi kita nanti di Quran. Hari ini kita akan belajar tentang Quran. Ada satu hadis bunyinya begini. Mohon maaf sebelumnya. Ini untuk bapak yang punya anak saja nanti kalau ingin menikah. Tunkah ulama masuri awal. Dinikahi perempuan itu karena empat faktor. Laki-laki lima nanti. Jadi kalau punya anak laki-laki, cari calon istri yang punya empat kriteria. Kalau punya anak perempuan, cari calon suami yang punya lima kriteria. 1, 5, 5. Apa artinya, Mak? Nah, yang kedua, Jamal, ya. Apa artinya, Jamal? Bukan unta, kalau unta. Jamal. Jadi, Jamal. Marah. Baik. Sering diartikan dengan cantiknya. Tiga, Linasa Bina. Apa nasa? Latar belakangnya. Jangan selalu diartikan keturunan. Kalau keturunan nanti dilihatnya ini keturunan Ikram dibuka juga karena itu latar belakangnya kami yang berpendidikan bagaimana satu mal saya tulis bahasa Arab saja yang kedua jamal yang ketiga nasab yang keempat din agamanya dalam hadis riwayat yang lain itu didahulukan din kemudian kata Rasulullah dahulukan faktor bidan di sini, dahulukan yang kualitas padamannya bagus, tadi bagi ada pasti kehidupan rumah tangga itu akan nyaman. Ini kualitas yang pertama. Kebanyakan kita itu keliru menafsirkan yang ketiga ini. Nabi ingin menjelaskan ini dua hal. Satu, motif orang menikah itu biasanya ada empat umumnya. Satu, karena mencari harta. Yang kedua, karena mencari kekasih yang dinilai paling cantik atau ganteng. Yang ketiga, karena keturunan atau latar belakangnya dilihat mana yang maaf ya, dari misalnya maaf ya, dari yang statusnya lebih tinggi, dari yang pendidikannya besar dan sebagainya. Jarang memilih agama, karena itu di sini diberitakan. Tapi ini, tolong dari bawah. Kekurangan muncul saat menafsirkan kata mali, jana dan nakab. Nakab jarang keliru. Apalagi mal nanti? Nah, di sini menurut kami, maksud mal di situ bukan kekurangan harta. Maksudnya yang pandai memanage, mengelola harta suaminya. Jadi kalau bapak punya anak laki-laki, kemudian ingin mencari calon istri, kalau baru gajinya misalnya, gaji baru 5 juta, jangan cari calon istri yang zakat bolnya itu 10 juta. Cari yang bisa memanage, menyeimbangkan. Kalau anda baru misalnya gajinya 5 juta, jangan cari yang calon istri punya hobi, harta terkamunya 10 juta. Tidak akan tahu saya lakukan tangga itu, beli sama. Yang kedua, jamal. Apa jamal tadi? Cantik, indah, cantik, kejujuran istri. Yang dimaksud cantik di sini atau indah, tidak dalam kefisiknya. Bukan kefisiknya. Ingat, kalau cantik itu bisa relatif. Jelek mutlak. Itu orang-orang yang lain. Cantik bisa relatif. Bagi si A itu cantik, misalnya 100% nilainya. Bagi yang lain itu bukan cantik. Bagi dia ini bagus, bagi yang lain mungkin tidak. Jadi sifatnya relatif. Nah, ukurannya apa? Ya, ternyata ukuran cantik di sini bukan panas. Ditafsir di hadis yang lain, apabila engkau menatapnya, merasa tenang hatimu, merasa nyaman jiwamu. Di sini mengisyaratkan pada akhlak, yang tatapannya baik, yang tuturnya itu indah. Ibu tahu Sayyidah Khadijah di surah Rasulullah? Kenapa Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah? Zainab tahu tidak ini Nabi? Cantik mana pertanyaan saya dari segi mana Zainab dengan Khadijah? Zainab itu mas, digambarkan kalau ada orang yang melirik saja matanya susah terkejut. Tapi masya Allah, selama hidupnya Nabi berumah tangga itu yang diingat-ingat sampai beliau akan meninggalnya, yang kadang disebut dalam tidurnya. Itu bukan Aisyah, bukan Zainab, bukan yang lainnya, selalu Khadijah. Kenapa ini memiliki? Ini beliau punya, digunakan untuk dakwah Nabi. Ini beliau punya, digunakan untuk perkataan Nabi. Nabi seolah-olahnya, sesulit-sulitnya dakwah juga. Kalau masuk ke rumah itu, kenapa Khadijah hilang masalah? Mendengar betul kata Khadijah, tenang jiwanya. Satu ketika turun dari wanita itu, sedang di jalan. Hadis Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Mudatsir. Di jalan bergetaran karena mendengar Jibril turun. Begitu mengatakan Jibril turun, terlihat di antara langit dan bumi, duduk di antara kursinya, lari. Sampai kepada Khadijah yang mengatakan, Zambiduni, tolong selimuti saya. Sampai bergetar. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Diselimuti dengan lembut, dipenai, dikatakan, itu naik suami. Nah, kita mungkin sekarang saya, mungkin saya dengan bahan saya pun. Engkau adalah orang yang selalu jujur. Engkau orang yang selalu baik. Tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak akan ada yang mencelakai. Aku selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tenang. Setelah tenang itu nak turun. Kemudian, wah, Khadijah. Ya, ibu ini siapa? Di dalam rumah ada apa? Lebih dari 4. Kalau lihat rumusnya Bu ya, ini penting, saya serius. Ternyata setelah diteliti, kenapa lebih dari 4? Seluruh istri Nabi ini mencerminkan karakter perempuan dan istri-istri yang ada di muka bumi. Jadi di antara ibu itu nanti ada yang mirip Khadijah, ada yang mirip Aisyah, ada yang mirip Hafsah, ada yang mirip Zainab dan sebagainya. Silakan kira-kira perlukan ibu ada di mana, di situ telah ada di karakternya dalam layanan Rasulullah SAW. Tapi Bapak ada di mana, Pak? Baik, saya sambungkan ini sekarang. Ya, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi kalau kita ingin beraktivitas dalam sehari, mulai bangun buat mana? Mungkin kita meninggal di hari itu. Siapkan bekal untuk Allah dengan cara dunia lakukan, bersihkan niat. Yang kedua, nikmati bekal hidup kita. Yang ketiga, jangan ingat Allah. Yang keempat, bangun pekerjaan dunia itu secara seimbang dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau sudah sukses, mulai berbagi berapa? Berbagi dari sekitar kita. Nah, yang terakhir, yang kita lihat terakhir, Al-Quran hujjatul laka wa 'alaika, iman kita. wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Qur'an itu satu saat akan menjadi peman yang bisa meringankan hidupmu atau justru memberatkan hidupmu nanti di akhirat. Ini tafsir kita di kesempatan ini. Al-Baqarah 185. Dalam muamalah ya, dalam amal dia mukti Perancis. Kami dulu kenal dia mukti Perancis itu 2/3 yang undang-undang nih, perambil dari Quran dan Hadis 2/3. Eropa juga sama, jangan tanya Eropa sekarang bisa maju itu karena ambil dari Islam. Islam saat itu memperhatikan Quran dan Sunnah. Sekarang kita tinggalkan Quran Sunnahnya, kita tunggu. Yuk kita teruskan dulu. Jadi ini harus dibaca, kemudian ini. Yang kedua, khusus bagi umat Islam. Khusus bagi umat Islam, dia rubah adaptinya dari limna menjadi muttaqin. Yuk lihat. Dari kali kita tahu, la ma'ala fi hudan lin muttaqin. Ketika dia rubah menjadi muttaqin, berarti penekanannya harus lebih dibandingkan orang lain, dibandingkan manusia. Ini manusia. Ini manusia. Seolah-olah bahasa Quran begini, kalau ingin selamat di dunia, setiap manusia silakan baca Quran. Tapi orang Islam harus selamat dan wajib baca Quran. Tidak boleh ada orang Islam di muka bumi dalam sehari tidak membaca Quran, tidak mempelajari Quran. Karena itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Apa ayatnya? Saya teruskan sebentar ya, supaya kita sempurna dulu. Wal-Qur'anu hujjatun laka atau alaika. Ya, hadisnya. Kalau ada kata la atau li, la, itu artinya yang memberikan kebaikan. Yang memberikan kebaikan, pahala. Lahu itu baik sifatnya. Tapi kalau ala, itu artinya keburukan. Ada lakar, ada alaika. Kalau ada la atau li, itu artinya baik. Kalau ala, itu artinya jelek, bisa. Saya punya uang 10.000. Saya berikan pada bapak, ada lakar. Ini untuk. Tapi kalau hutang, itu bukan lakar, alaika. Ini uang 10.000, ada alaika. Ini saya utangin kamu 10.000. Nah, itu sudah lain. Hati-hati. Robi makan dengan robi bakti itu lain. Robi bakti itu artinya cinta. Robi makan itu artinya tidak suka. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan. Man robi makan sunnah itu bukan sih. Wa man yarghabu an millati Ibrahima. Ya Allah, Quran 131 itu. Yarghabu an menggunakan an jadi 131. Teruskan. Nah, kalau orang baca Quran kemudian mempelajari Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya sampai di akhirat. Lakan. Kalau dia tinggalkan Quran, alaika rugi dia. Hujjatul laka au alaika rugi dia. Ini beruntung. Ya, sekarang kita urutkan hadis-hadisnya. Dari sinilah kemudian muncul hadis-hadis yang memotivasi kita supaya mendekat pada Quran. Contoh, orang yang belanja baca Quran juga upaya tertangka, kemudian terbata-bata mendapatkan dua pahala dibandingkan orang yang lancar. Itu motivasi supaya mau baca. Bacanya saja sudah dapat pahala, apalagi memahami dan mengamalkannya. Salah kalau ada orang mengatakan percuma baca Quran kalau tidak paham, itu keliru. Karena baca saja sudah dapat pahala. Terbata-bata pahalanya dua kali dibandingkan yang lancar. Motivasi untuk memahami Allah. Kalau lancar, bersama malaikat. Maka kalau berkira berbara bersama malaikat yang menaungi dalam hidupnya. Anak kecil yang belajar baca Quran oleh orang tuanya kemudian dibimbing baca Quran sampai bisa. Kalau belum bisa kemudian dia panggilkan guru, itu datang di adiknya membawa mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Motivasi lagi. Supaya kita mau baca. Yang terakhir, ini yang di bagian dari yang terpenting dari pembahasan ini. Buka surat Al-Qamar, surat 54. Kalau mau dicatat dulu silakan. Surat 54 ayat 17, ayat 15, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke 40. Surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat bunyi ayatnya sama seluruhnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Ini sudah pernah saya sampaikan bagi yang pernah mengikuti. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, ini saya perbesar ya, lidzikri fahal min mudzakkir. Ya, ini sudah. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Tadi kan Allah sudah sampaikan dalam sehari kita harus bisa bercengkrama dengan Quran tiap aktivitas kita. Dimotivasi oleh Rasulullah, ayo baca Quran. Kalaupun kita cuma bacanya terbata-bata dapat dua pahala, kan? Punya anak juga diberikan, punya kesempatan memberikan makfatan. Kalau lancar bersama malaikat, bahkan satu hurufnya berapa lama? Coba sebelum kesini, ya. Ayat pertama apa di Al-Baqarah? Alif Lam Mim. Saya sudah pernah sering sampaikan. Alif Lam Mim. Berapa huruf? Tiga huruf. Alif berapa huruf? Satu. Lam. Dua. Mim. Tiga. Jadi sudah dapat berapa pahala? Bagi yang hitung-hitungan dapat 30. Bagi yang tidak hitung-hitungan dapat tak terhitung. Kata Rasulullah, la taqulu, jangan katakan alif lam mim harfun, bal alifun harfun, lamun harfun, kan? Nabi menyebutnya alifun, berarti ini tidak begini dibacanya alifun. Alif. Ini apa kan? Alif. Berarti alif itu sudah berapa huruf? Alif satu. Kita baca alif, yuk kita tulis alif kan? Ini bukan tegak, ini namanya alif. Satu, dua, tiga, alif ini berapa huruf? Tiga huruf, berarti dari satu ini sudah ada tiga ya. Tiga kali puluh berapa? Bagi yang hitung-hitungan, kita turunkan lagi. Ini kan alif tadi kan? Alif, sudah berapa lagi? Belum yang ini, ini lah. Ini pak, gak akan selesai. Banyak pada lagi. Kata dulu yang kita ingin dikulah Allah, mungkin tapi lillahi karena saya hafal ya. Ambatat terbarasana bila wikul di sumberan dunia itu habban, itu bagi yang hitung-hitungan Al-Baqarah 261. Begitu sedekah satu katanya dapat 700 kebaikan kan? Bagi yang hitung-hitungan, yang tidak hitung-hitungan, wallahu yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan tak terbatas. Tadi? Makanya gak usah hitung-hitungan, maka dia pas karena Allah gak usah dihitung. Ya. Sekarang bagaimana cara memulainya? Saya ingin tanya dulu, uji dulu. Menghafal Quran sulit tidak? Kami lagi. Menghafal Quran sulit tidak? Yakin tidak dengan Quran? Yakin. Kenapa mengatakan sulit? Tapi yang katakan sulit itu tidak yakin dengan Quran. Atau jarang baca Quran. Allah tanya bilang mudah, kenapa kita bilang sulit? Baik. Saya tanya maaf di sini. Kalau ibu-ibu yang tidak, bila ada di antara ibu yang saat ini tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tolong lanjutkan tangan. Maksud saya mau saya ajarin dalam bukan itu ya. Ada enggak? Tidak ada. Baik. Kemarin saya sudah sampaikan di bulan lalu, ada seorang ibu usia 62 tahun tidak bisa baca, tidak bisa tulis 8 bulan hafal Quran. Kalau ibu semua di sini bisa baca, bisa tulis, usia rata-rata di bawah itu, seharusnya 4 bulan sudah hafal Quran. Pak, kemarin ada orang Kuwait yang bertanya kita kan, lagi ke Saudi Arabia, pekerjaannya menggembala kambing, datang ke Saudi menggembala kambing, panas-panasan pak, di padang pasir, berangkat, dibawa kambingnya, panas-panasan, siap berangkat, bawa 3 ayat, pulangnya dikoreksi lagi, dimurajaah lagi, 10 bulan hafal Quran. Itu yang tempat yang panas kerjanya, bawa kambing, nah bapak sekarang ke kantor bawa mobil. Atau di bis itu kan suaranya yang enak, ada macet, bisa melajangan. Kalau dengan fasilitas yang bagus, belum juga tersentuh untuk sekedar baca 3 ayat sehari. Dengan cara apa lagi harus fasilitasnya? Seharusnya bapak bisa 5 bulan. Ayo, nah sekarang kita lihat motivasinya dulu. Satu, ini caranya. Kata Allah, Quran itu mudah, tapi diberikan caranya. Ini cara menghafal dan memahami Quran dari Al-Quran sendiri. Satu, walaqad. Ada kata qad di sini, bahkan sama dengan lain. Apa artinya qad? Qad itu artinya yakin, jangan ragu. yakin jangan. Kalau di Quran ada ayat kalimat yang diawali dengan qad, itu tandanya kandungan berita itu mungkin ada yang meragukan. Tadi saya tanyakan, menghafal Quran mudah atau sulit? Jadi mudah. Belum 5 menit tadi baru saya tuliskan. Alhamdulillah mudah. Kebanyakan orang menduga menghafal Quran itu sulit. Karena itulah ayat ini dimulai oleh Allah. Kalau kita ingin menghafal Quran, ingin paham Quran, yang pertama dilakukan adalah tanamkan dulu keyakinan dalam diri kita bahwa itu semua mudah. Yakin. Saya ulangi, saya seriusnya. Kalau ingin hafal Quran, jangan terhibur dulu. Begitu lihat mushafnya besar gitu kan, oh ya Allah susah apa tidak? Tanamkan pada diri kita bahwa Quran itu mudah, yakin. Karena itu dibukanya kuat, jangan ragu. Kalau yang tidak bisa baca tulis saja bisa 8 bulan, kita yang harusnya bisa baca tulis lebih cepat. Pertama, yakin. Karena kebanyakan orang yang maaf tidak bisa hafal Quran atau lambat apa-apa, jadi itu pesimis. Walaupun seharusnya dia